Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda waqtafa farahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an, di mana kita telah menyelesaikan tentang tafsir surat Al-Munafiqun. Sekarang kita berpindah pada tafsir surat yang baru, yaitu surat Al-Jumu'ah. Surat ini disebut sebagai surat Al-Jumu'ah, yaitu tentang hari Jumat. Dan kebetulan besok Jumat. Diambil dari ayat-ayat terakhir dari ayat yang mulia ini, yaitu pada ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk menegakkan salat Jumat dan tidak melalaikannya hanya karena dunia. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk sholat, yakni sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah kalian menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, yaitu sholat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat. Wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian, yaitu ibadah kepada Allah di hari Jumat, sholat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat, lebih baik bagi kalian ya jika kalian mengetahui pahalanya. Lebih baik daripada jual beli, lebih baik daripada keuntungan-keuntungan dunia. Ya, jadi ini kenapa surat ini disebut surat dengan surat Al-Jum'at, karena memang dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sholat Jumat. Ya, karena hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Lubabah bin Abdul Mundir, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam." Hari Jumat itu adalah penghulunya hari-hari. Ini tuannya hari-hari adalah hari Jumat. Ini hari yang sangat tebal, istimewa dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Wa adzamuha indallah, hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'dhamu indallah min yaumil adha wa yaumil fitr. Hari Jumat itu lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Fihi khamsu hilal, ada 5 kriteria, 5 sifat pada hari Jumat ini. Fihi khalaqallahu Adam, di hari Jumat huwa menciptakan Nabi Adam. Jadi awal penciptaan Nabi Adam adalah pada hari Jumat. Wa ahbatallahu fihi Adam ilal ardh, dan di hari Jumat juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam ke muka bumi. Wa fihi tawaffallahu Adam, dan di hari Jumat pula Allah mewafatkan Nabi Adam. Wa fihi sa'atun la yas'alullahu fiha al-'abdu syai'an illa a'ta'. Dan di hari Jumat pula ada satu waktu, tidak ada seorang hamba pun yang minta kepada Allah kecuali Allah akan kabulkan permintaannya. Ya, ada yang mengatakan waktunya ini diperselisihkan, ada yang mengatakan ba'da fajar, ya, ada yang mengatakan sebelum khutbah, ada ada yang mengatakan antara dua khutbah, dan ada pula yang mengatakan setelah asar, dan ini yang lebih kuat. Ini pendapat yang lebih kuat, waktu tersebut adalah waktu setelah ya, asar. Kemudian wafihi taqumus saah, hari Jumat itu adalah hari dibangkitkannya hari kiamat. Ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wa hunna yushfikna min yaumil jum'ah. Tidak ada malaikat pun yang terdekat dengan Allah ya, seperti Jibril. Dan tidak ada langit dan bumi, angin, gunung, lautan, kecuali mereka ya takut ya dengan keagungan hari Jumat. Jadi mereka semuanya sangat mengagungkan hari Jumat. Karena hari Jumat ini adalah hari yang sangat istimewa. Kalau makhluk-makhluk tersebut, langit, bumi, malaikat, ya, lautan, begitu mengagungkan, maksud kita manusia enggak mengagungkan. Ya. Jadi ini adalah hari yang sangat istimewa. Oleh karenanya, di hari Jumat disyariatkan bagi kita amalan-amalan yang tidak disyariatkan pada bulan, pada hari-hari yang lain. Contoh diantaranya adalah ya memperhatikan sholat subuh secara berjamaah. Kata Nabi SAW, afdalus sholati indawa sholatul jum'ati ya sholatul fajri yaumal jum'ati fi jama'ah. Sholat yang paling tinggi, paling agung di sisi Allah, paling mulia di sisi Allah SWT adalah sholat subuh di hari Jum'at secara berjamaah. Karena di sini terkumpul keutamaan waktu, ya keutamaan amalan, yaitu amalan sholat subuh, dan kemudian keadaan, yaitu keadaan secara berjamaah. Disyariatkan juga membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan pada sholat subuh. Demikian juga disyariatkan bagi kita membaca surat Al-Kahfi ya di hari Jumat. Bahkan kata Nabi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya di kuburnya. Ya. Disyariatkan juga bagi kita untuk mandi sebelum berangkat Jumatan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu adalah wajib bagi yang sudah baligh. Ya, ini hari-hari yang lain enggak? Ini khusus untuk keistimewaan hari Jumat. Disyariatkan bagi kita juga untuk menghadiri sholat Jumat dan mendengarkan khutbahnya. Ya. Nah, seperti yang insyaallah taala nanti akan kita bahas dalam surat ini. Di dalam ayat tadi, apabila kalian dipanggil untuk sholat Jumat, maka segeralah dan tinggalkan jual beli. Ya. Dan disyariatkan juga adalah memperbanyak doa, karena pada hari Jumat ada waktu yang mustajab. Disyariatkan juga bersolawat, memperbanyak solawat kepada Nabi SAW, karena solawat di hari Jumat memiliki keistimewaan. Ya. Nah, dan banyak amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disyariatkan oleh Rasulullah di hari Jumat sebagai keistimewaan hari Jumat tersebut. Baik. Surat ini ya adalah surat yang dibaca juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat Jumat. Jadi Rasulullah sallallahu salat Jumat itu terkadang membaca surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafikin. Kadang juga membaca surat Sabbihis sama Al-Ghasyiyah. Jadi kadang ini kadang itu. Kalau ada seorang imam di hari Jumat baca surat Al-Jum'ah sama surat Al-Munafikun, jangan dimarahi. Kepanjangan. Jangan, itu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Tapi kalau dia membaca surat Sabbihis atau Al-Ghasyiyah juga tidak mengapa. Atau baca surat yang lain juga tidak mengapa. Tapi ini yang sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini, ya, diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajarkan kepada umat ya tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara isi kandungan ayat ini, surat ini juga adalah menceritakan tentang kebusukan sifat orang-orang munafik ya, dan kebodohan mereka, di mana Allah mensifati mereka seperti himar, keledai yang membawa kitab ya, mereka tidak mengetahui apa yang dibawanya. Demikian juga di antara isi surat ini adalah mengingatkan kita kepada kematian ya, mengingatkan kita kepada akhirat dan bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia ya. Dan di antara isi kandungan surat ini adalah tentang anjuran dan kewajiban sholat Jumat ya, dan anjuran untuk lebih mengedepankan sholat Jumat daripada bisnis, dagang dan sebagainya. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yusabbihu bertasbih, yakni mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Ma itu apapun. Jadi makhluk apapun. Ya, termasuk hewan-hewan, pohon-pohon, itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat yang lain Allah menegaskan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini, di langit, kecuali dia bertasbih ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya, akan tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana tasbihnya mereka. Jadi ikan-ikan, semut-semut itu bertasbih, Pak. Makanya ada riwayat ya, dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian ya membunuh kodok ya, kata, karena suaranya kodok itu adalah apa? Tasbih. Ya, tasbih. Nah. Jadi apapun yang di muka bumi ini, bahkan di langit, mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita karena akal kita yang terbatas tidak mengetahui bagaimana apa tasbihnya mereka. Ya, karena ma di dalam bahasa Arab itu menunjukkan umum. Wa man wa ma tufidani ma'a tu'til umuma ya ukhayya fasba. Man dan ma dalam bahasa Arab itu menunjukkan umum. Bertasbih untuk Allah apa yang di langit dan apa yang di muka bumi. Bertasbih yaitu mensucikan Allah. Dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala yaitu mensucikan zat-Nya dari segala aib cacat. Kita harus membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan cacat. Ya. Kita mengatakan Allah enggak zalim, Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur, gitu. Ya. Karena itu adalah aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak buta, karena buta bagi Allah itu adalah ya aib. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal, innahu aqwar wa inna rabbakum laisa bi'aqwar. Ya, Dajjal itu buta, sedangkan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala tidak buta. Ya. Yang kedua, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala yakni sifat-sifat-Nya dari menyerupai makhluk. Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk-Nya. Sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluk-Nya. Karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka tatkala kita membaca ayat-ayat atau mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah terlintas dalam benak kita menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Hilangkan. Ya, kalau ada was-was seperti itu, hilangkan. Karena tidak mungkin makhluk yang hina serba kurang ini kemudian sama dengan Allah yang serba sempurna. Itu tidak mungkin, mustahil, ya, mustahil. Jadi ini penting. Ketika kita mengatakan Maha Suci Allah atau mengucapkan Subhanallah, ya, kan sering. Bahkan itu termasuk kalimat yang sangat agung yang dianjurkan oleh Nabi. Bahkan kata Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani ilar rahman, sakilatani fil mizan, subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi. Dua kalimat yang sangat ringan di lidah, sangat dicintai oleh Allah, dan sangat memberatkan timbangan amal di akhirat kelak. Yaitu apa? Bertasbih kepada Allah. Subhanallahil adzim, maha suci Allah, zat yang maha agung. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bertasbih untuk Allah, apa yang di langit dan apa yang di muka bumi. Al-Malikil Quddus, Al-Azizil Hakim. Ini nama-nama Allah. Al-Malik, ini nama Allah. Maka boleh seorang misalkan ngasih nama anaknya Abdul Malik, boleh. Karena Al-Malik adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala yang merajai langit dan bumi dan apapun yang ada di langit dan apa yang ada di muka bumi. Dialah yang merajai, Dia yang mengatur, ya, alam semesta ini. Nah, adapun Al-Quddus, Al-Quddus maksudnya adalah zat yang maha suci. Maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari aib, cacat, dan penyamaan dengan makhluk. Al-Azizil Hakim, Al-Aziz, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang bermakna perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Hakim adalah zat yang maha bijaksana. Ya, sehingga hukum-hukumnya tidak ada yang mengandung unsur kezaliman. Semuanya dibangun di atas kebijaksanaan, di atas ilmu. Ya. Nah, oleh karenanya kita lihat syariat Islam yang mulia ini adalah syariat yang sesuai dengan fitrah, yang sesuai dengan akal. Begitu indah karena memang yang membuatnya adalah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Nah, baik. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari segala aib, dari segala kekurangan, dan menyebutkan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada hamba, yaitu nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Allah, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus, ini dia Allah Subhanahu wa taala yang mengutus, fil ummiyin, pada kaum yang ummiyin. Ummiyin maksudnya adalah umat yang tidak membaca dan tidak menulis, dan yang dimaksud di sini adalah kaum Arab. Ya, kaum Arab. Kemudian rasulan minhum, seorang rasul dari mereka. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. di mana Nabi Ibrahim alaihi salam pernah berdoa kepada penduduk Mekah, seperti yang Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana waba'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doanya Nabi Ibrahim dan Allah kabulkan. Ya, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ya Rabb kami, utuslah dari mereka, yakni dari bangsa Arab ini, seorang rasul dari mereka yang membacakan kepadamu, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah. Kalau disebut hikmah setelah Al-Quran, maksudnya adalah sunnah, sebagaimana kata Imam Syafi'i. Wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka, ya, membersihkan hati mereka dari noda-noda dosa, dari syubhat dan dari syahwat. Innaka antal azizul hakim, ya, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, jadi Nabi Muhammad adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah kabulkan. Seorang rasul dari mereka, yakni dari bangsa Arab. Walaupun Nabi Muhammad itu bukan diutus hanya untuk bangsa Arab saja. Ya, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah tegas mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi siapa? Alam semesta, bukan untuk orang Arab saja. Hanya saja Nabi Muhammad itu dari bangsa Arab. Ya, dari bangsa Arab sebagai keistimewaan dari Arab. Makanya kita enggak boleh benci sama Arab. Enggak boleh benci sama bahasa Arab. Ya, enggak boleh. Karena Islam ini enggak bisa dilepaskan dari Arab. Quran kita pakai bahasa Arab. Hadis-hadis Nabi berbahasa Arab. Nabi Muhammad itu orang Arab. Ya, Ka'bah tempat haji di Arab. Ya, maka sampean enggak boleh benci sama Arab. Ya. Nah, kalau sekarang ada slogan-slogan propaganda-propaganda untuk menyudutkan Arab, anti Arab, ya, cukup Islam Nusantara dan sebagainya, maka ini adalah pemikiran yang berbahaya. Ya, pemikiran yang berbahaya. Karena Islam tidak bisa dilepaskan dari Arab. Ya. Nah, yatslu alaihim ayatih, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, itu ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, yakni mensucikan, ya, mereka. Jadi tugas Nabi Muhammad itu apa? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka, ya, dengan ilmu, dengan Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga membersihkan hati dari segala kotoran-kotorannya, dari segala noda-noda, dari syubhat dan dari syahwat. Karena penyakit hati itu ada dua. Yang pertama penyakit syubhat. Syubhat itu kerancuan-kerancuan pemikiran. Pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Ini harus dibersihkan dari hati kita. Dan ini banyak, Pak, pemikiran-pemikiran sesat pada zaman kita. Aliran-aliran sesat ini banyak. Propaganda-propaganda yang menyesatkan banyak. Ya, menurut tepat aliran di Indonesia saja yang terhitung 300-an. Itu baru yang masuk data itu 300-an. Ya, belum terdata. Ya. Nah, jadi kita harus hati-hati dari pemikiran-pemikiran kerancuan-kerancuan yang sekarang banyak menyebar. Yang kedua adalah penyakit syahwat. Syahwat kepada dunia, wanita, harta, jabatan, tahta. Ya. Nah, karena memang hati manusia ini lebih condong kepada syahwat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih Wahuffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakkan hawa nafsu. Sholat itu untuk hawa nafsu gak enak. Ya, untuk hawa nafsu. Suruh ikut pengajian untuk hawa nafsu gak enak. Makanya kita nyuruh orang untuk sholat, untuk pengajian, susah. Sampai kasih duit belum tentu mau. Ya, belum tentu mau. Coba kalau yang syahwat, ono orkes ngono, wis gati duit datang semen. Rame. Ya, itu syahwat. Ya, dan neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Hal-hal yang disenangi oleh manusia. Ya, tapi surga Allah Subhanahu wa taala perlu perjuangan. Makanya kita harus jihad melawan hawa nafsu kita yang seringkali mengajak kepada perbuatan dosa dan kemungkaran. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu seringkali mengajak kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Makanya di antara tugas Nabi itu adalah tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, membersihkan hati dari syirik, dari bid'ah, dari dosa. Ini tugas, tugasnya para nabi. Dan dilanjutkan oleh para ulama, orang-orang yang berdakwah melanjutkan estafet dakwah para nabi. Bagaimana membersihkan hati manusia ya dari kesyirikan, kebid'ahan, dosa-dosa. Ini tugas yang sangat mulia. Ya, karena hati apabila sudah bersih, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan apa? Baik. Karena yang menggerakkan seluruh anggota tubuh itu adalah hati. Sahabat Abu Hurairah pernah mengatakan, hati itu bagaikan raja dan anggota tubuh yang lainnya bagaikan prajuritnya. Siapa yang menyuruh mata melihat yang baik atau melihat yang buruk? Hati. Ya, kalau hatinya baik, dia akan menyuruh mata melihat yang halal, melihat yang baik. Ya, menyuruh telinga untuk mendengarkan yang baik, menyuruh kaki melangkahkan ke tempat-tempat yang baik. Ya, menyuruh lisan berbicara yang baik. Sebaliknya, kalau hati sudah rusak, dia akan memerintahkan anggota tubuh yang lainnya perbuatan-perbuatan yang rusak. Ya, makanya sangat penting sekali bagi kita ini perhatian dengan hati kita. Maaf, seringkali kita ini harus mengakui, ya, percaya atau enggak percaya, ngaku apa enggak ngaku, tapi ini kenyataannya. Banyak manusia lebih perhatian sama penampilan luar daripada penampilan hatinya. Ya, kita kalau misalkan kerja, kalau pakai baju yang kusut, ngaca, wah, gak paham, serik di sawang uang. Ya, kalau pergi kemudian kita kotor, ya, belum mandi, ucel semuanya, kita akan merasa malu. Ya, mobil kita gak pernah dibersihin, malu, gengsi. Ya, baju kita demikian, penampilan kita demikian, rumah kita, sehingga kita, masya Allah, ya, kalau baju lecet dikit, langsung apa? Ya, setrika, laundry. Ya, badan kita lecet dikit, langsung ke dokter, kalau perlu operasi. Ya, rumah kita bocor dikit, langsung panggil tukang. Mobil rusak dikit, langsung bawa ke bengkel. Tapi jujur, jarang di antara kita ketika hati kita sakit, rusak, jarang di antara kita yang peduli. Bahkan kadang-kadang hati kita mati sekalipun, kita enggak nyadar. Ya, kita enggak nyadar. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah kenyataan pahit. Ya, padahal peduli dengan hati itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudhatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya pada diri manusia itu ada sekerat daging. Kalau dia baik, yang lainnya baik. Kalau dia buruk, rusak, yang lainnya pun rusak. Yaitu kalbu manusia, hati manusia. Maka kita sangat penting sekali memperhatikan dan membersihkan hati ini. ya, bagaimana kita berusaha selalu membersihkan hati kita dengan ilmu, dengan amal soleh, ya, dan berusaha membentengi hati kita dari segala hal yang dapat mengotori hati kita, ya, virus-virus yang dapat merusak hati kita perlu, ya, maksiat-maksiat perlu kita tinggalkan, harus, karena ini virus yang dapat merusak hati kita, ya, teman-teman yang rusak perlu kita jauhi, ya, karena ini bisa merusak hati kita, mengotori hati kita, ya, cinta kepada dunia yang berlebihan ini juga bisa merusak dunia, ya, bisa merusak hati kita, ya, semakin orang cinta kepada dunia dia akan lupa kepada akhirat, ya, malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ma'asyiral muslimin, ya, sangat penting sekali, dan ini tugas di antara tugas Nabi, yaitu apa? Yuzakkihim, tazkiyatun nufus, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada manusia al-kitab, yaitu Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi kebaikan-kebaikan, petunjuk bagi manusia. Wal hikmah, dan hikmah, kata Imam Syafi'i, kalau disebut lafaz al-hikmah jatuh setelah al-kitab, maka maksudnya al-hikmah adalah as-sunnah, hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sering disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, ya, qaidah. Kalau disebut lafaz al-hikmah setelah Al-Qur'an, maka maksudnya al-hikmah adalah as-sunnah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada manusia tentang Al-Qur'an dan mengajarkan hadis-hadis Nabi, karena ini sumber kebaikan, pondasi kebaikan. Kalau kita ingin baik, hendaknya mencari sumber kebaikannya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana kita mempelajarinya, bagaimana kita mengamalkannya, yang menyebarkannya. Ini yang harus kita lakukan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sekalipun mereka sebelumnya berada di dalam apa? Kesesatan yang nyata. Yakni sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka itu di dalam kesesatan yang sangat nyata, dalam jahiliyah, dalam kegelapan, ya. Nah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Demikian juga wa akharin, ya, dan yang lainnya di kalangan mereka, yakni orang lain yang mana Rasulullah SAW diutus kepada mereka, lamma yalhaqu bihim, yang belum waktunya, datang waktunya, tapi mereka akan menyusul, ya, yakni artinya Nabi Muhammad itu bukan hanya diutus untuk orang Arab saja, ya, Nabi SAW diutus untuk kaumnya, itu yang paling utama, orang kafir Quraisy, tapi juga diutus untuk yang lainnya juga, wa akharina lamma yalhaqu bihim, dan yang lain, yakni selain dari orang Arab juga Nabi itu diutus kepada mereka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan hanya untuk orang Arab saja. Syariat Nabi Muhammad bukan hanya untuk orang Arab saja. Untuk semua makhluk, untuk semua manusia, bahkan untuk kalangan jin juga. Untuk orang Arab dan non-Arab, Eropa, Asia, Afrika, semuanya. Ya, dan ini ditegaskan dalam banyak Al-Qur'an. Ya, seperti dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, ya, ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirum mubin. Wahai manusia, saya adalah pemberi peringatan kepada kalian. Manusia secara umum. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wama arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk semua manusia. Bahkan bukan hanya manusia, jin juga. Makanya ada surat namanya surat Al-Jin. Sehingga ada sebagian jin yang beriman kepada Nabi. Ya, jadi syariat Nabi Muhammad ini umum. Makanya kalau ada orang sekarang, ya, siapapun dia namanya, apapun jabatannya, apapun gelarnya, kalau mengatakan misalkan ya syariat jilbab itu hanya untuk orang Arab saja, ya, maka ini adalah kesesatan, penipuan dan kebodohan. Ya, perhatikan ayat tentang jilbab. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita yang beriman. Allah enggak mengatakan wanita-wanita Arab, enggak. Wanita-wanita yang beriman dimanapun. Ya. Nah, demikian juga syariat-syariat yang lain. Ini penting. Misalkan syariat jenggot, syariat tentang misalkan hukum Allah Subhanahu wa taala potong tangan bagi pencuri, ya, rajam bagi pezina. Ada sebagian kalangan mengatakan, "Oh, ini enggak relevan zaman sekarang. Ini enggak relevan kalau di Indonesia. Ini cuma di Arab saja." Ini tidak benar. Syariat Islam itu adalah cocok untuk semua tempat dan sepanjang zaman. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada manusia, ya, untuk membersihkan, mengajarkan, membacakan Quran dan hadis kepada mereka. Tentu ini adalah karunia Allah, nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Ya, andaikan, coba bayangkan kalau kita ini gak ada Nabi Muhammad, ya, kita mungkin kayak Abu Jahal, ya, kayak ya orang-orang kafir Quraisy yang sebelumnya, orang-orang jahiliyah. Ya, alhamdulillah Allah SWT memberikan nikmat kepada kita Islam, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa beragama, bisa beribadah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'. Katakanlah dengan karunia Allah hendaknya mereka gembira. Kita harus gembira. Tatkala kita mendapatkan nikmat Islam, ya, bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Baik. Ayat ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah, ya, tasbih seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun demikian, hendaknya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari segala cacat dan kekurangan. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah penetapan nama-nama Allah Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Ya, dan ini nama-nama yang sangat bagus bagi Allah SWT sesuai dengan kemuliaan Allah. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad kepada manusia, baik Arab maupun non-Arab. Ya, dan di antara nikmat, ya, di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa tugas Nabi Muhammad adalah membacakan ayat-ayat Quran dan hadis dan ya membimbing mereka, mendidik mereka, mensucikan hati mereka. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini bahwasanya syariat Nabi Muhammad itu umum untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja. Ya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini bahwa diutusnya Nabi Muhammad itu adalah suatu karunia yang harus kita syukuri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.